qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, inna ahla tauhid wastiwa sunnati yusaddiqunahum fima akhbaru. Fima ukhbiru ya Rabbi. Akhbaru. Wa yati'unahum fima amaru umiru. Wa yahfaduna ma qalu. Wa yafhamunahu. Wa ya'maluna bihi. Wa yanfuna anhu tahrifal ghalim. Wantihalal mubtirin. Wa ta'wilal jahil. Wa yujahiduna man khalafahum. Wa yaf'aluna dhalika taqarruban ilallahi talaban lijazai minallahi la minhum. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam syarah Asl Din Islam Qa'idah Fihi. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, inna ahla tauhid wa sunnah. Sesungguhnya ahli tauhid wa sunnah. Penyebutan yang sangat indah. Tauhid wa sunnah. Sesungguhnya ahli tauhid wa sunnah yusaddiqunahum fima akhbaru. Mempercayai para rasul dalam segala apa yang mereka beritakan. Yuti'unahum fima amaru. Dan mentaati perintah-perintah mereka. Tauhid wa sunnah memiliki karakteristik mempercayai segala berita para rasul, mentaati perintah para rasul, yahfaduna ma qalu, menjaga perkataan para rasul, wa yafhamunahu, memahaminya, mempelajarinya, wa ya'maluna bihi, dan mengamalkannya, wa yanfuna anhu, membersihkan dari perkataan para rasul tahrifal ghalim, penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang melampaui batas al-ghalim. Tahrif penyesatan dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Intihar al-mubtilin, dan penyesatan yang dilakukan oleh ahlul batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Ijahiduna man khalafahum, memerangi siapa yang menyelisihi para rasul. Yaf'aluna dzalika taqarruban ila Allah. Mereka melakukan semua itu taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri ila Allah, kepada Allah. Talaban lil jazaa'i minallahi, dalam rangka mengharap pahala. Minallahi, dari Allah, la minhum, bukan dari para rasul. Mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap terima kasih dari para rasul. Ya. Ini karakteristik ahli sunnah wal jamaah, karakteristik ahli tauhid wa sunnah. Ya, sedang kerah. Wa ahlul jahli wal ghuluwi la yumayyizuna baina ma amaru umiru bihi, baina ma amaru bihi wa nuhu an, wa nahau an, wa nahau an, wa la baina ma sahha anhum wa ma kutiba alaihim, wala yafhamuna haqiqata muradihim, wala yataharruna qa'atahum wa mutaba'atahum, bal hum jihalun bima atau bihi mu'adzimuna di al-qadim. Wa ahlul jahli, sedangkan orang-orang jahil, bal ghulu, sedangkan orang-orang jahil, ahlul jahil wal ghulu, orang jahil yang melampaui batas, la yumayizun, mereka punya karakteristik la yumayizun, tidak memilah, tidak membedakan baina ma amaru bihi wa anhu, antara perintah para rasul dengan larangan para rasul. Mereka tidak membedakan antara perintah para rasul dengan larangan para rasul. Wala baina ma sahha anhum, tidak pula membedakan antara ma sahha anhum, apa yang sahih dari para rasul, wa ma kudhiba alaihim, dan apa yang dibuat-buat atas nama para rasul. yang dibuat-buat atas nama para rasul, yang sahih dengan yang palsu, mereka tidak membedakan. Wala yafhamuna haqiqata muradihim. Mereka juga ahlu jahl wal ghulu ini tidak memahami hakikat, ya, hakikat maksud dari para rasul dalam perintah dan larangan mereka, dalam berita yang mereka sampaikan. Wala yataharrawna ta'atahum wa mutaba'atahum. Ahlu jahli wal ghulu, orang-orang jahil dan ekstrim, mereka itu la yataharrawna, tidak berusaha untuk mentaati para rasul ataupun mengikuti para rasul. Balhum juhalun bima atau bihi. Bahkan mereka itu jahil terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Mu'adzibuna li aghradihim. Ya, mereka mengedepankan, mengutamakan aghradihim, tendensi mereka, kepentingan mereka sendiri. Kultu. Nah, ini perbedaan antara ahli tauhid sunnah dengan ahli jahl wal ghulu. Ya, ahli jahl wal ghulu. Ya, jadi apa? Itu mana tahu saya Islami. Kata Syekh Abdul Rahman, saya katakan, ma zakarahu Syekhul Islam. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, tentang ahlul jahli wal ghulu, tentang siapa? Orang-orang yang jahil lagi ekstrim. Yushbihu hala, yushbihu mirip hala keadaan hadainin nau'ainil akhirain. Mirip keadaan apa? Dua golongan yang terakhir ini. Dua golongan yang terakhir yang mengamalkan tauhid tapi tidak mengetahui kadar, ya, nilai, ya, tauhid, dan meninggalkan syirik tetapi tidak mengetahui kadar kerusakan syirik, ya. Sehingga tidak ada apa? Tidak ada aksi benci terhadap pelaku syirik, ya, terhadap orang yang meninggalkan tauhid, apalagi mengkafirkan mereka, tidak ada. Ya, disebabkan oleh apa? Kejahilan terhadap hakikat tauhid dan syirik. Padahal dia mengamalkan apa? Tauhid, meninggalkan syirik. Ya. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini mirip dengan keadaan dua golongan terakhir. Ya. Berarti ya masalatun, seandainya saja tidak ditutup dengan, ya, permasalahan ini. Ya. Dalam cetakan yang lain tidak ada ini, berarti ya masalatul hadatsat ini, ya, dalam cetakan yang lain, tapi ada ucapan Ibnu Qayyim yang dikutip dari apa? Tabaqatul Mukallafin. Dalam cetakan yang lain, cetakan yang ada di Aqidatul Muwahhidin yang direkomendasi sama Syekh Ibnu Baz, itu ada penjelasan dari Ibnu Qayyim, ada apa namanya, dikutip di sini ucapan Ibnu Qayyim yang ada di kitab Tariqul Hijratain, ya, yang membahas tentang Tabaqatul Mukallafin, ya, tentang tabaqatnya orang-orang jahil. Tabaqatnya orang-orang jahil, orang awam dari kalangan pelaku syirik, orang jahil dan orang awam pelaku kesyirikan, orang jahil dan taklid yang melakukan kesyirikan. Bahwa, ya, sepakat para ulama mereka apa? Mereka musyrik. Sepakat para ulama mereka musyrik. Ya. Di makan sepakat ya, kaum muslimin. Nah, itu ada kaitannya dengan sebelumnya, karena sebelumnya membicarakan orang apa? Orang jahil, ya. Sebelumnya membicarakan orang jahil. Bagaimana status hukum orang ini, kan begitu? Syekh Abdul Rahman membawakan apa? Membawakan penjelasan siapa? Ibnu Qayyim dalam Tariq Al-Hijratain, dalam Tariq Al-Hijratain. Tapi diceritakan ini, ya, yang kita pegang ini juga ada di jurusan ini, ya. Cetakan ini apa namanya? Yang tertera di sini adalah apa? Kutipan dari Syekhul Islam yang berbicara juga tentang status orang yang jahil, status orang yang jahil. Bagaimana ijtihad Ibnu Taimiyah begitu? Bagaimana apa? Ijtihad Ibnu Taimiyah dan bagaimana uzur, ya, alasan yang dicarikan oleh Syekh Abdul Rahman terhadap ucapan Ibnu Taimiyah ini. Jadi paham? Kalau kita mau kompromikan, ucapan Ibnu Qayyim yang ada di Tariqul Hijratain itu menjelaskan ucapan Ibnu Taimiyah. Kan begitu, ya? Menjelaskan ucapan Ibnu Taimiyah, tapi tidak dimuat di sini. Ya. Baqiya mas'alatun hadatsat. Tersisa satu masalah yang terjadi, hadatsat yang terjadi. Takalama biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dibicarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa adamu takfir muayyani ibtida'an. Ibtida'an perhatikan apa? Yaitu tidak memulai mengkafirkan pelaku syirik. Bahwa ada mutakfir muayyani ibtida'an, yaitu beliau tidak memulai mengkafirkan, tidak memulai mendahului mengkafirkan pelaku syirik. Kenapa? Lisababin zakarahu rahimahullahu ta'ala. Karena ada satu sebab yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Aujabalahu tawakkufa. Mengharuskan beliau untuk tawakkuf, mengharuskan beliau untuk tidak bersegera fi takfirhi mengkafirkan pelaku syirik qabla iqamatil hujjati alaih, sebelum tegak hujah atas pelaku syirik tersebut. Dipahami? Jadi ada satu kejadian dibicarakan oleh Syekhul Islam. Apa? Syekhul Islam tidak memulai mengkafirkan mereka terlebih dahulu. Ya? Apa? Membuka lebih dulu pengkafiran terhadap pelaku syirik. Karena ada sebab yang mengharuskan Syekhul Islam untuk tidak mengkafirkan mereka lebih dulu sebelum apa? Sebelum tegak hujah. Sebelum tegak hujah. Qala rahimahullahu ta'ala, berarti ini kan artinya sikap yang diambil oleh siapa? Sikap yang diambil oleh siapa? Syekhul Islam Taimiyah. Beliau tidak menisbatkan ini, pendapat beliau ini, kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah, kan begitu, ya? Tidak menisbatkan pendapat ini kepada para ulama, kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi sebagaimana dipahami oleh Syekh Abdul Rahman di sini, bahwa ini sikap beliau. Maka nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman apa, ya, alasan beliau. Fa inna ba'da ma'rifati ma ja'a bihi Rasul. Sesungguhnya setelah mengetahui apa yang dibawa oleh para rasul, na'lamu bidharurati, kami mengetahui annahu, bahwasanya, ya, kami mengetahui dengan pengetahuan yang diketahui oleh siapa? Alim maupun awam. Annahu lam yusyarri' li ummatihi, bahwa Nabi SAW tidak mensyariatkan bagi umatnya an yadu'a ahadan minal amrat, untuk berdoa kepada seorang pun dari mayat. Lan anbiya wal salihin wal ghairihim. Lan anbiya wal salihin wal ghairihim. Baik itu para nabi, orang soleh ataupun selain mereka. Nabi tidak pernah mensyariatkan apa? Mensyariatkan umatnya untuk berdoa kepada seorang pun, baik itu nabi, orang soleh ataupun selain mereka, dari para amwat, orang yang sudah mati. La bi lafdzil istighatsati, baik dengan lafaz istighatsah wala bi ghairiha, atau dengan lafaz yang lain, yang tawassul, tasarruf, tabarruk, ya. Nabi tidak pernah mensyariatkan berdoa kepada mayat. Berdoa kepada mayat para nabi, orang soleh dan sebagainya, baik itu dengan lafaz istighatsah ataupun dengan lafaz tawassul atau tasarruf, tabarruk, ya, dan yang lainnya tidak pernah. wala bilafzi al-isti'adzah wala bighayriha, tidak pula dengan lafaz isti'adzah ya, atau dengan lafaz-lafaz yang lain, tidak pernah. Kama annahu, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam lam yusarri li ummatihi sujuda limayyitin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mensyariatkan bagi umatnya untuk sujud kepada mayat, wala ila mayyit, wala ila mayyit wa nahwi dzalik, sujud untuk mayat tidak pula sujud kepada mayat. Kan kalau sujud untuk mayat ya, sujud untuk mayat belum tentu mayat di depannya ya. Kalau sujud kepada mayat, mayat ada di depannya. Wa nahwi dzalik atau semisalnya. Bal na'lamu, bahkan kita mengetahui annahu naha an kulli hadzal umuri, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari ini semua. Beliau melarang dari ini semua. Betul tidak? Iya. Maka li basyarin ayu tiyahullahu kita wal hukmu wa nubuwa tatum mayakulah linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak mungkin ya. Ada Nabi berkata kepada pengikutnya, jadikan aku ini sebagai sesembahan selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin ayu akun kujalimun kita wa minyakuntum tadrusun. Wala ya'murakum antattakidul malaikata wa nabiyina arbaba ayakmurukum bilkufri pada itu antum muslimin. Tidak mungkin ada Nabi menyuruh umatnya untuk mengangkat malaikat, mengangkat Nabi sebagai sembahan selain Allah. Mungkinkah ada Nabi menyuruh umatnya untuk kafir setelah Islam? Tidak ada. Ya. Wa anna dzalika minasyirk alladzi harramahu Allah wa rasuluh. Ya. Segala praktek tadi Ibnu Taimiyah katakan apa? Syirik. Ibnu Taimiyah katakan segala praktek tadi syirik. Syirik apa? Syirik akbar atau syirik asghar? Hah? Syirik akbar atau syirik asghar? Hah? Istighotsah kepada mayat, berdoa kepada mayat, ya, sujud kepada mayat, istiadah kepada mayat, istighotsah apa? Syirik akbar atau asghar? Syirik akbar. Yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Walakin, akan tetapi li ghalabatil jahli, akan tetapi li ghalabatil jahli, karena menyebarnya kejahilan, waqilatil ilmi dan minimnya ilmu, bi atharir risalati, terhadap warisan para rasul ya, karena tersebarnya kejahilan dan minimnya ilmu terhadap apa, atharir risalah, warisan rasul, fi kathirin minal mutaakhirin, di banyak orang-orang ya datang belakangan, lam yumkin takfiruhum bidzalik, tidak mungkin untuk mengkafirkan mereka bidzalika dengan sebab itu. Hatta yubayyana lahum, kecuali telah disampaikan kepada mereka, yubayyana yang disampaikan, kecuali telah disampaikan kepada mereka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif dalam Manhajut Ta'sis dan Syekh Sulaiman bin Sahman dalam dia usyarif. Ya, hatta yubayyana lahum, kecuali atau sampai dijelaskan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, ma ja'a bihi rasul mimma yukhalifuhu, apa yang dibawa oleh rasul ya, dan dijelaskan dari apa yang menyelisihi apa yang dibawa oleh rasul. Intah, selesai. Seolah-olah Ibnu Taimiyah berpendapat tidak apa? Berpendapat tidak mengkafirkan orang jahil. Ya kan? Kecuali apa? Kecuali sudah sampai kepada mereka hujjah, kecuali sudah sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau sudah sampai kepada mereka apa yang, sudah sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan kesyirikan, berarti mereka dipanis apa? Tidak ada penghalang untuk mengkafirkan mereka. Ha? Tidak ada penghalang untuk mengkafirkan mereka. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif dalam Misbahul Dalam. Ya, artinya kata Syekh Abdul Latif dalam Misbahul Dalam, artinya ya, Syekh mengatakan tidak memungkinkan untuk mengkafirkan mereka kecuali sudah sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Artinya kalau sudah sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh para rasul, berarti tidak ada penghalang untuk mengkafirkan mereka, ya. Tidak ada penghalang bagi Syekhul Islam untuk mengkafirkan mereka. Nah, sekarang bagaimana penjelasan Syekh Abdul Rahman terhadap ucapan Mutaimiyah ini? Ya. Sekali lagi dalam sebagian cetakan yang dulu kita baca ini, dulu kita baca terakhirnya kan penjelasan Mutaimiyah, ya. Jadi cetakan yang dulu pernah kita baca itu di akhirnya ada penjelasan dari Ibnu Qayyim, penjelasan dari siapa? Ibnu Qayyim. Ya. Qultu fa dzakara rahimahullahu taala. Jadi inti dari penjelasan Ibnu Qayyim sebelum kita baca ucapan Syaikhul Rahman. Inti dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Inti dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah mengatakan lam yumkin takfiruhum bidzalik. Tidak mungkin mengkafirkan mereka. Apakah berarti menetapkan keislaman mereka? Tidak mungkin mengkafirkan mereka. Apakah berarti menetapkan mereka muslim? Hah, masih ingat gak? Apakah berarti Ibnu Taimiyah menetapkan mereka muslim? Hah, tidak. Ya, tidak. Ya. Tidak berarti sama sekali Ibnu Taimiyah menetapkan mereka muslim. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Latif di mana? Minhaj at-Ta'til. Ya, intinya penjelasan Ibnu Qayyim begitu kesimpulannya. Ya. Karena intinya Ibnu Qayyim dibawakan ucapan Ibnu Qayyim di sini di sebagian cetakan itu adalah untuk memberikan kesimpulan bahwa ucapan Ibnu Qayyim mungkin takfiruhu, tidak mungkin untuk mengkafirkan mereka, itu tidak berarti menetapkan mereka apa? Muslim. Tidak berarti menetapkan mereka muslim. Ya, tidak berarti menetapkan mereka muslim. Nah, karena boleh jadi ya takfir di sini juga maknanya adalah takfir. Ya, takfir apa? Ta'zib. Jadi takfir di lahir batin, takfir yang berakibat hukum di akhirat, berakibat hukum di akhirat. Kultu, ayo baca siapa? Sampai siapa? Nah. Fasotan. Fasotan ialah tak ada bayan berani berjuang. Inilah mansarah ummatan. Ummatan. Wahdahu. Karena dengan ulama ini mana tahu di akhiri. Binah ini. Binah ini lama berjuang si sulaiman. Hari ini pun sekarang malu, sekarang malu. Doa milahum. Doa milahum. Ini tuh mahalah. Karena ya Allah, ini kena Muhammad bin Abdul Wahab dan Allah Ta'ala ketiga ini dapat ini. Jadi namun kita sami ahu, sami ahu, ada guna Zaidan. Jadi Zaidan ini Fasabi ala Allah khairun min Zaidin. Tandingan lahum ala anak isyirki Bilin kalami. Bilin kalami. Maslahati. Maslahati. Wa adaman nafrat. Nufrati. Allahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultu, kata Syekh Abdul Rahman menjelaskan, ya, menjelaskan ucapan Ibnu Taimiyah. Fadzakara rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau rahimahullahu ta'ala Ibnu Taimiyah menyebutkan ma'au jabalahu, menyebutkan alasan yang mengharuskan beliau adam itlaqil kufri alaihi, menyebutkan alasan yang mengharuskan beliau untuk tidak mengkafirkan mereka, alat ta'yin mengkafirkan para pelaku syirik itu secara khusus illa kecuali ba'dal bayan. Jadi yang pertama ya, yang dikatakan Ibnu Taimiyah lam yumkin takfirun itu adalah orang-orang khusus yang ada di hadapan siapa? Yang dihadapi oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Perhatikan. Menurut Syekh Abdul Rahman, ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan alasan yang mengharuskan Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan orang-orang yang beliau hadapi secara khusus. Illa ba'da bayan wal isra, kecuali setelah dijelaskan dan mereka masih isra. Mereka masih tetap melakukan kesyirikan itu. Ya. Sudah dijelaskan orang yang dihadapi Ibnu Taimiyah ini, kalau sudah dijelaskan tapi masih melakukan, maka tidak ada penghalang untuk mengkafirkan. Ya. Jadi menurut Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, ini ucapan Ibnu Taimiyah ini tidak bisa diperlakukan secara apa? Secara apa? Secara umum terhadap semua pelaku kesyirikan, ya, tidak. Tetapi ini Ibnu Taimiyah punya alasan sendiri untuk tidak mengkafirkan orang-orang yang beliau hadapi saat itu. Ya, dari para pelaku syirik. Apa alasannya? Fa innahu qad sara ummatan wahdahu. Di mana Ibnu Taimiyah saat itu qad sara menjadi ummatan wahdahu, menjadi orang yang sendirian. Saat itu Ibnu Taimiyah menjadi orang sendirian. Li'anna min al-ulama'i, karena di antara para ulama yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah, man kafarahu. Ada yang apa? Mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Binahi lahum an syirki fil ibadati, disebabkan Ibnu Taimiyah melarang apa? Melarang kesyirikan dalam ibadah. Melarang mereka berbuat kesyirikan dalam ibadah. Ya, siapa yang mengkafirkan itu? Al-Bakri, Al-Afna'i, ya, Al-Bakri dan Al-Afna'i dan banyak, termasuk Subuti, termasuk Takfirul Husni. Ada ulama-ulama saat itu mengkafirkan siapa? Mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah ucapan ini tadi di mana ucapan ini? Ucapan tadi di mana ucapan Ibnu Taimiyah? Ya, istighosah roh alam Bakri. Ibnu Taimiyah tidak mungkin, ya. Ibnu Taimiyah fala yumkinu an yu'amilahum bimithli ma qala. Tidak mungkin Ibnu Taimiyah akan memperlakukan mereka, ya, memperlakukan mereka bimithli ma qala. Serupa dengan ucapan mereka. Ya. Tidak mungkin. Mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah, terus Ibnu Taimiyah mengkafirkan mereka. Saling apa? Saling mengkafirkan. Itu tidak mungkin. Ya. Berarti ini bahasa apa namanya? Bahasa diplomatik. Bukan berarti Ibnu Taimiyah tidak meyakini mereka kafir. Bukan berarti Ibnu Taimiyah tidak meyakini mereka kafir. Dan Ibnu Taimiyah pintar memilih apa? Memilih bahasa. Memilih bahasanya. Bahasanya apa? Lam yumkin takfirhum. Tidak mungkin untuk mengkafirkan mereka. Kecuali telah sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau orang sadar kan, oh saya sudah sekelas ulama, masa belum sampai kepada saya apa yang dibawa oleh Rasul sekelas ulama. Berarti Ibnu Taimiyah mengkafirkan saya dong. Kan begitu ya. Yang tidak dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah yang mana? Ya, belum sampai kepada dia apa yang dibawa oleh Rasul. Sementara yang sedang dihadapi ini ulama-ulama yang sudah ulama, sudah sampai kepada mereka apa yang dibawa oleh para Rasul. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan lam yumkin takfiruhu. Bukan berarti Ibnu Taimiyah menetapkan keislaman. Mereka Ibnu Taimiyah tidak mengatakan faha ula'i muslimun. Maka mereka-mereka itu muslim. Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Tidak. Ya. Maka ini penting. Ya. Oleh karenanya menurut Syekh Abdul Rahman, yang pertama ini adalah kasus apa? Kasuistik khusus, ya. Kasuistik. Ini adalah kasus khusus yang terjadi di hadapan Ibnu Taimiyah yang tidak bisa dipakai kaidah. Tidak bisa dipakai kaidah. Ya, karena kaidah di dalam usuluddin itu apa? Quran, sunnah dan ijma. Quran, sunnah dan ijma. Bukan ucapan fulan wa alan juga. Yang kedua, Ibnu Taimiyah mengucapkan seperti ini dalam rangka apa? Diplomatis. Dalam rangka siasah. Dalam rangka apa? Siasah. Dalam rangka diplomatis. Ya. Kama jara li Syekhina Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana hal ini pernah dialami oleh Syekh guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fitidai dakwatihi, di awal dakwah beliau. Fa inna beliau idza sami'a hudiyatuna Zaid bin Al-Khattab, jika beliau mendengar ya mereka-mereka itu berdoa kepada Zaid bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab sudah mati atau hidup? Mati. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apabila beliau mendengar mereka-mereka para kuburiyun itu berdoa kepada Zaid bin Khattab. Syirik bukan itu. Berdoa minta kepada Zaid bin Khattab. Kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan apa? Allahu khairu min Zaid. Allah lebih baik dibandingkan Zaid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata kepada mereka, Allah lebih baik daripada Zaid. Apakah berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menetapkan mereka muslim? Hah? Tidak. Nah, Ibnu Taimiyah berkata kepada ulama-ulama yang beliau hadapi saat itu, ya, tidak mungkin untuk mengkafirkan mereka-mereka yang belum sampai kepadanya apa yang dibawa oleh Rasul. Apakah berarti Ibnu Taimiyah menetapkan mereka muslim? Tidak. Tetapi itu bahasa apa? Siasa. Namanya siasa. Lalu khair menjadi tamrinan lahum, ya, dalam rangka melatih mereka ala nafsi syirki untuk meninggalkan syirik bilihil kalam dengan apa? Kalimat-kalimat yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ya, dalam rangka untuk melatih mereka agar meninggalkan kesyirikan dengan kalimat-kalimat yang lembut. Nazaron ilal maslahati wa adami mudrati. Ya, melihat kepada sisi kemaslahatan dan supaya ada minufroh, supaya mereka tidak lari dari dakwah. Kapan ini? Di awal dakwah. Wallahu subhanahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, alhamdulillah selesai ya jabaran syarah apa asli dinul Islam wa faidatihi. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, insyaallah nanti kita cari kitab yang lain lagi untuk kita baca. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.